berarti hanya ataf saja, sehingga bermakna kekal dalamnya selama-lamanya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Agar dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan pendapat yang lemah. Wa qila innama bima'na man. Ada pula yang menafsirkan bahwa illa ma syaa rabbuk. Maknya bermakna man, illa man syaa. Kekal dalamnya kecuali siapa-siapa yang kami kehendaki. Ini sangat mungkin. Mengapa demikian? Karena memang orang yang masuk neraka kekal dalamnya kecuali orang-orang yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dari api neraka. Berarti illa man syaa Allah, kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dan dimasukkan dalam jannah. Yani illa man syaa Allah dukhulahu an-nar bidzunubihi minas su'ada. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki masuk neraka padahal mereka termasuk su'ada. Su'ada artinya orang-orang yang berbahagia, orang yang akan masuk surga, tapi diazab dulu dalam neraka. Tentunya mereka tidak kekal. Itu dikecualikan. Kecuali siapa-siapa yang kami kehendaki untuk tidak kekal di sana dan akan masuk ke dalam surga, yaitu mereka-mereka yang masih memiliki iman. Wa qila ghairu dzalik. Jadi dikatakan pula selain itu. Ada pendapat-pendapat para ulama. Wa ala kulli taqdir. Dan menurut semua pendapat-pendapat tadi, tafsiran-tafsiran para ulama tadi, berarti al-istithna'u fih min al-mutasyabih. Berarti istithna' tadi kecuali kalau Allah kehendaki. Ini berarti mutasyabih. Kenapa mutasyabih? Karena tafsirnya sekian macam. Bisa kesana, bisa kemari. Taib, kalau kalimat illa ma sya Allah mutasyabih, kalimat ata'an ghaira majzud muhkam. Iya kan? Ata'an ghaira majzud. Pemberian yang tidak akan terputus. Ada tafsiran lain? Maksudnya terputus atau gimana? Tidak ada. Ya maknanya ata'an ghaira majzud. Ini sudah sesuatu yang muhkam. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Pemberian yang tidak akan terputus, tidak akan terhenti. Tayyib, kalau yang tadi mutasyabih, yang ini muhkam, mana yang benar? Apakah yang muhkam dibawa kepada yang mutasyabih atau yang mutasyabih dibawa kepada yang muhkam? Ayuhuma sahih. Hah? Nah, yang mutasyabih ditafsirkan agar sesuai dengan yang muhkam. Karena muhkam tidak bisa diganggu-gugat. Sudah baku, satu makna, ittifaq, sepakat semua para ahli tafsir, maka yang demikian tidak bisa diganggu-gugat. Maknanya hanya satu, hanya itu. Pemberian yang tidak akan terputus. Baik, maka yang tadi yang harus ditafsirkan sesuai dengan yang muhkam. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki dari kami. Ma lahu min nafad. Tidak akan habis. Nafad, habis. Tidak akan berhenti, tidak akan habis. Wa qawluhu, dan juga ucapan lain dalam Al-Quran. Ukuluha da'imu wa dhilluha. Ukuluha da'im. Apa makna da'im? Terus menerus. Da'iman. Wa dhilluha. Demikian pula naungannya daim. Terus menerus. Atau tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Dan mereka tidak akan dikeluarkan. Baik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka enggak akan dikeluarkan. Demikian pula disebutkan tentang surga, malahu min nafad. Tidak ada habisnya, tidak terputus, tidak berhenti, terus menerus, daim. Sekian alfaz dalam bahasa Arab dipakai. Daim, terus menerus. Khalid, terus menerus. Ghairu maddu, tidak terputus. Ghairu maqtu', tidak akan terhenti. Dan sekian kalimat-kalimat lain yang semakna dengan itu. Wa qad akkadallahu khuluda ahlil jannati bitta'bid. Dan Allah telah menegaskan dengan ta'kid tentang kekalnya penduduk surga dengan kalimat ta'bid. Ta'bid artinya abadan. Fi iddati mawadi' min al-Qur'an. Dalam sekian banyak tempat dalam Al-Qur'an. Wa akhbara annahum la yadhuquna fiha al-maut illa al-mautat al-ula. Dan disebutkan pula bahwa mereka tidak akan merasakan mati illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Ini sekali kematian saja. Setelah itu dibangkitkan dan tidak akan mati lagi. La yadhuquna fiha al-mauta illal mautatal ula. Mereka enggak akan merasakan mati kecuali kematian yang pertama. Baik. Apakah ada makna lain dari ayat ini? Tidak ada. Semua para ahli tafsir, ahli lughah Arabiyah, semuanya memahami bahwa ayat ini bermakna mereka enggak akan mati. Apalagi ditambah dengan tafsiran dari Rasulullah SAW, disembelihnya kematian dan dikatakan kepada penduduk surga khuludun wala maut, dan dikatakan kepada penduduk neraka khuludun wala maut. Kekal kalian, tidak ada lagi kematian. Kekal kalian, tidak ada lagi kematian. Ini semua muhkam. Apakah bisa dikalahkan dengan ayat yang mutasyabihat, dengan ayat-ayat yang masih memiliki sekian makna dan memiliki sekian makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam ini? Kenapa kalian menafsirkan yang mutasyabihat dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang muhkamat? Itu kesalahan kalian. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah tentang ahlul ahwa, ahlul zayg, orang yang Allah katakan fi qulubihim zaygun, fa'amal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun yang di hatinya ada zaid, ada penyimpangan, mereka cari-cari ayat yang mutasyabihat untuk cari tafsirnya dan untuk cari fitnah. Untuk cari tafsir yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Untuk cari fitnah. Apa akibatnya? Akibatnya bertentangan dengan yang muhkamat. Kalau saja di hati mereka tidak ada zaid, kalau saja di hati mereka tidak ada hawa, maka mereka akan tafsirkan yang mutasyabihat tadi sesuai dengan yang muhkamat. Kalau Allah katakan kekal di dalamnya, Allah katakan gak akan terputus, Allah katakan tidak akan terhenti, Allah katakan daimun, terus menerus, Allah katakan bahwa mereka gak akan keluar lagi, Allah katakan bahwa mereka khalidina fiha abada. Ketika ada ayat yang kecuali kalau Allah kehendaki, maka perlu ditafsirkan, dicocokkan dengan yang muhkamat tadi. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Karena ada dalam neraka orang-orang yang bukan kafir, sehingga mereka tidak kekal. Kecuali siapa-siapa yang masih punya iman, dimasukkan dalam surga. Cocok, tidak bertentangan dengan yang muhkamat. Atau seperti tafsiran-tafsiran tadi, bahwa kalimat inna masya Allah hanya menunjukkan bahwa kekekalan surga dan neraka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal istithna'u munqati'. Sedangkan istithna dalam ayat yang sedang kita bahas munqati', terputus. Wa idza dhamantahu ila al-istithna fi qawlihi ta'ala. Kalau kamu gabungkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala illa ma syaa'a rabbuk, tabayyana annal murad minal ayatain istithna al-waqt alladhi lam yakunu fihi fil jannah min muddatil khulud ka istithna al-mautah al-ula min jumlatil maut. Akan jelas apa yang dimaksudkan dari dua ayat tadi, bahwa istithna adalah istithna al-waqt, tentang masalah waktu, alladhi lam yakunu fihi fil jannah min muddatil khulud, yang mereka tadinya dalam keadaan tidak di dalam jannah dalam waktu-waktu kekekalan tadi, kemudian dikatakan kastithna il mauta, seperti istithnanya kematian tadi dari semua kematian-kematian. La yadhuquna fiha al mauta illa al mauta al ula, artinya mereka enggak akan merasakan kematian apapun kecuali kematian yang sudah pernah mereka rasakan. Kenapa kalian tidak paham ayat tadi illa ma syaa rabbuk, seperti itu, kecuali apa yang Allah kehendaki mereka kekal dalamnya, kecuali kalau Allah kehendaki. Yakni Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang terjadi pada mereka dari kekekalan yang sudah terjadi. Qanina a'azakumullah. Qala fa hadha mautah taqaddamat ala hayatihim. Kematian sudah lewat. Yang pertama sudah lewat pada kehidupan mereka, al-abadiyah, kehidupan yang kekal. Maka mereka enggak akan merasakan kematian lagi. Wa dhalika mufaraqatun lil jannati taqaddamat ala khuludin ala khuludihim fiha. Wa dhalika, demikian pula mufaraqah lil jannah, terpisahnya mereka dari surga itu sudah lewat. Ala khuludihim fiha, karena mereka sudah kekal di dalamnya, tidak akan lagi terpisah dari jannah. Disebutkan di sini dalam footnote-nya, al-isyarah ta'udu ila illa ma syaa rabbuk ayhum fil jannati khalidina fiha illa dhalikal waqta alladhi faraqu fihi al-jannah. Sepertinya beliau merajihkan pendapat yang berkata bahwa mereka kekal dalam surga kecuali beberapa waktu ketika mereka dihisab, yang sudah lewat, kecuali beberapa waktu yang mereka ketika itu dihitung dan dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu sekian lama di sana, itu kekecualian. Dan disamakan dengan istisnanya kematian, mereka enggak akan mati kecuali kematian yang pertama. Sudah lewat kan kematian pertamanya. Ini juga sama. Mereka kekal kecuali apa yang sudah lewat. Dari masa menunggu di padang mahsyar, masa perhitungan mereka, masa berjalannya mereka. Benar. Dan juga masa dikuburnya mereka, fi kuburihim wa fil mauqif, di mahsyar wa ala sirat, ketika mereka di atas jembatan bainal jannati wan nar ila akhirih. Ini kekecualian. Maka yang dikecualikan adalah itu. Yang dikecualikan adalah yang telah lewat, sebagaimana mengecualikan kematian. La yadhuquna, mereka enggak akan merasakan fihal maut, enggak akan merasakan kematian kecuali kematian yang sudah lewat. Ini juga sama. Mereka kekal kecuali beberapa waktu yang telah lewat, ketika mereka dihisab, ketika mereka dimahsyar, ketika mereka dihitung ila akhirih, dan termasuk disebutkan ketika mereka dikubur. Baik, itu dikecualikan. Dan ini tafsir tidak bertentangan dengan yang muhkamat, maka mereka tetap kekal dalam surga dan neraka. Wal adillatu minas sunnati ala abadiyatil jannah wa dawamiha katsirah. Dalil-dalil yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka dari sunnah Ini dari hadis-hadis kesirah, sangat banyak. Kaqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yadkhulul jannata yun'am wala yab'as yukhallad wala yamud atau yakhlud wala yamud. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang masuk jannah maka yun'am atau yan'am wala yab'as, dia akan terus merasa nikmat dan tidak pernah merasa susah. Wa yakhlud wa la yamut, dan akan kekal, enggak akan mati. Ini hadis sahih. Bisa dibayangkan kalau berpendapat surga dan neraka akan fana, akan menentang berapa puluh ayat, berapa puluh hadis, atau bahkan berapa ratus hadis, berapa ratus ayat. Hadis lain Allah Rasulullah SAW katakan, yunadi munadin, akan diseru nanti yaumul qiyamah penyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum antashu antasahu fala tasqamu abada, wahai penduduk surga, bahwa kalian akan selalu sehat, tidak akan sakit abada, selama-lamanya. Wa anta shibbu fala tahramu abada, dan kalian akan tetap muda, tidak akan tua, selama-lamanya. Wa anta hayu fiha fala tamutuna abada, dan kalian akan hidup terus-menerus dan tidak akan mati, selama-lamanya. Hadis yang juga akhrajahu Muslim fi sahihi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalian masuk jannah, maka ada penyeru yang menyambutnya dan menyatakan sesungguhnya kalian di dalamnya akan sehat terus-menerus, enggak akan sakit. Kalian akan muda terus-menerus, enggak akan tua. Dan berumur berkisar 33 tahun saja. Tidak bertambah tua. All dikatakan watahiyau, dan akan selalu hidup. Fala tamutu abada, kalian enggak akan mati selama-lamanya. Wa taqaddama dzikru dzabhil maut bainal jannati wan nar, dan sudah lewat pula hadis tentang disembelihnya kematian di antara surga dan neraka. Apa dikatakan dalam hadis itu? Ya ahlal jannah khuludun fala maut. Ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekekalan, enggak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekekalan, enggak ada lagi kematian. Wa amma abadiyatun nar, adapun kekalnya neraka, wa dawamuha, dan terus menerusnya, falin nasi fi dhalika thamaniyatu aqwal, manusia memiliki 8 ucapan. Kalau manusia, berarti bukan yang dibahas tentang ikhtilafnya para ulama, bukan. Ikhtilafnya manusia, ini kelompok-kelompok sesat sekian banyaknya, berpendapat dengan pendapat yang beda-beda, dan juga pendapat yang benar dari ahli sunnah. Ada 8. Yang pertama, ahaduha, anna man dakhalaha la yakhruj minha abadal abadi, bahwa siapa yang memasukinya tidak akan keluar selama-lamanya. Pendapat siapa ini? Pendapat siapa? Ahlu sunnah? Itu pendapat khawarij, pendapat mu'tazilah. Karena ahlu sunnah berpendapat ada yang masuk neraka dan keluar lagi, ada, yang kekal pun ada. Tapi mereka berpendapat man dakhalaha la yakhruj minha abada. Hati-hati, harus jeli dalam memahami kalimat. Pendapat yang pertama mengatakan siapa yang masuk neraka enggak akan bisa keluar lagi selama-lamanya. Ini pendapat Khawarij dan pendapat Mu'tazilah. Sehingga mereka menganggap orang yang berbuat dosa kalau diadab di neraka kekal selama-lamanya. Hanya perbedaannya kalau Khawarij mengatakan kafir, kalau Mu'tazilah mengatakan manzilatun bainal manzilatain. Ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin, bukan pula kafir. Tapi manzilatul fusaq, kedudukan orang fasik. Dia bukan mukmin, bukan pula orang kafir, kata Mu'tazilah. Bagaimana di akhiratnya wahai Mu'tazilah, kata mereka kekal dalam neraka selama-lamanya karena setiap yang masuk neraka enggak akan keluar lagi. Pakainya kias. Kias akal mereka. Kalau masuk surga enggak bisa keluar lagi, masuk neraka juga enggak bisa keluar lagi. Ada yang masuk surga kemudian enggak jadi masuk neraka. Sebagaimana orang yang masuk surga enggak akan keluar lagi, demikian pula masuk neraka enggak akan keluar lagi, kata Mu'tazilah dan Khawarij. Yang berarti bertentangan dengan hadis-hadis sahih tentang syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya syafaat yang menyelamatkan orang-orang yang masih punya iman yang sedang diadab dalam neraka. Diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, anna ahluha yu'adzabuna fiha, bahwa penghuninya diazab di dalamnya terus menerus. Tsumma tanqalib tabi'atuhum, sampai akhirnya kebiasaan mereka berubah, kebiasaan diazab. Wa tabqa tabi'atun nariyah, akhirnya tabiat mereka menjadi tabiat api neraka, akhirnya menyesuaikan diri dengan kehidupan neraka, tidak lagi merasakan sakit karena sudah menjadi makhluk neraka. Ya taladzaduna biha, merasa nikmat dalam neraka karena cocok dengan tabiat api. Pendapat siapa ini? Pendapat tokoh ittihad, tokoh wahdatul wujud, Hululiyah Ibnu Arabi. Hada qaul imamul ittihadiyah, tokohnya ittihadiyah, yaitu Ibnu Arabi At-Ta'i. Ibnu Arabi na'udzubillah dikafirkan oleh para ulama yang menyatakan bahwa engkau adalah aku, aku adalah engkau. Yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan semua benda. Yang menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhanku, dan tidaklah Tuhanku kecuali pendeta di gerejanya. Ini ucapan Ibnu Arabi dalam syairnya. Al-Thalis, pendapat yang ketiga, anna ahluha yu'adzabuna fiha ila waqtin mahdud. Pendapat ketiga katanya, dia diazab dalam neraka terus menerus, tapi sampai batas waktu tertentu. Tsumma yakhrujuna minha, kemudian keluar daripadanya, dan kemudian dimasukkan kelompok lain ke dalam api neraka. Ini pendapat manusia dari kalangan Yahudi. Hadzal qaul hakahul yahud lin nabi. Ini ucapan dikisahkan oleh Yahudi kepada Nabi. Tetapi Nabi menentangnya, akdzabahum fi. Nabi menyatakan bahwa mereka berdusta. Iksaw fiha. Wallahi la nukhlifukum fiha abada. Rasakan kalian dalam neraka. Demi Allah, kalian enggak akan digantikan oleh kami kapanpun, abadan, selama-lamanya. Jadi dikira bergantian menurut Yahudi. Dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzabahum Allah, dibisakan pula oleh Allah dalam Al-Qur'an. Fa qala 'azza man qa'il, maka berfirmanlah yang maha mulia, qalu wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, tidaklah akan menimpa kami azab neraka kecuali beberapa hari saja. Maka Allah bantah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian telah mengambil perjanjian dengan Allah? Dan Allah enggak akan menyelisihi janjinya? Atau kalian berdusta atas nama Allah yang kalian tidak tahu? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuhu. Kata Allah, bahkan siapa yang mengerjakan kedustaan atau kejelekan dan kejelekannya sudah meliputinya, maka mereka lah ashabun nar, mereka penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ar-rabi', pendapat keempat dari manusia, mengatakan yakhrujun minha wa tabqa ala haliha laisa fiha ahad, bahwa mereka diadab di dalamnya sekian lama sampai kemudian berakhir, kemudian kembali neraka seperti semula dan tidak ada apapun. Yang kelima, annaha tafna binafsiha. Yang kelima, bahwa neraka akan sirna dengan sendirinya sebagaimana sirnanya semua benda-benda. Li'annaha haditsah. Karena haditsah, sudah dibahas kemarin pendapat mereka yang berkata kalau sesuatu yang hadis akan berakhir. Kalau sesuatu yang hadis akan berakhir. Kemudian mereka berkata bahwa jannah dan nar itu hadis, maka dia akan berakhir. Wa masabata huduthuhu istahala baqa'uhu. Siapa yang sudah sabit dia hadis, benda baru, maka niscaya mustahil untuk kekal. Maka pasti akan sirna. Wa hadza qaulul Jahm wa syi'atuhu. Ini ucapannya Jahm dan pengikut-pengikutnya. Qaulul Jahmi wa syi'atihi. Ini ucapan Jahm dan kelompoknya dan golongannya. Wala farqa 'indahu fi dzalika bainal jannati wan nar. Bagi mereka Jahm dan kawan-kawan aliran Jahmiyah tidak membedakan surga maupun neraka. Semuanya akan sirna sebagaimana sirnanya semua benda. Yang keenam, tafna harakatu ahliha wa yasiruna jamadan. Pendapat yang keenam berkata, gerakan-gerakan neraka ini ketika diazab semakin lambat, akhirnya beku. Tidak bergerak lagi. La yuhissuna bi alam. Tidak lagi merasakan sakit. Hadza qaulu Abil Hudzail Al-Allaf. Sebagaimana telah lewat. Ya juga tokoh sesat. Yang ketujuh, annallaha yukhriju minha man yasha kama warada fil hadis, thumma yubqiha syai'an thumma yafniha fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaihi. Ada juga pendapat manusia yang berkata Allah akan mengeluarkan daripadanya siapa yang dikehendakinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, tentunya hadis syafa'ah yang dimaksud. Tetapi ucapan berikutnya, thumma yubqiha syai'an, kemudian sisanya dikekalkan beberapa lama kemudian dibinasakan, disirnakan, dihancurkan. Fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilaihi. Allah menjadikan waktu tertentu dengan batas tertentu yang akan berakhir neraka di sana. Ini memakai ayat-ayat mutasyabihat tadi, menganggap bahwa semua ayat-ayat muhkamat dikalahkan dengan ayat yang mutasyabihat. As-samin, yang kedelapan, anallaha ta'ala yakhruj minha man yasha kama warada fi sunnah. Pendapat yang kedelapan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan daripadanya siapa yang dikehendakinya, kama warada fi sunnah, sebagaimana disebutkan dalam sunnah, hadis-hadis syafaat. wa yabqa fiha al-kuffar, sampai yang tersisa hanya orang-orang kafir saja. Kekal di dalamnya baqa'an lan qida'a lahu, kekal dan tidak akan berakhir. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dan ucapan para ulama Ahlus Sunnah. Wa ma 'ada hadain al-qawlain al-akhirain zahirul butlan. Apa yang selain dua terakhir adalah pendapat yang semuanya batil, zahirul butlan, batil yang jelas-jelas batilnya, dari satu sampai yang keenam. Yang ketujuh dan yang kedelapan ini yang antara para ulama ada niza sedikit, tetapi jelas yang rajih dan sahih adalah apa yang dikatakan dalam poin yang kedelapan yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, didukung oleh syarahnya, pensyarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, dan juga diucapkan oleh para ahlu sunnah, para imam-imam ahlu sunnah. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِأَهْلِ السُّنَّةِ يُنْظَرْ فِي أَدِلَّتِهَا. Adapun pendapat-pendapat yang terakhir ini, dua pendapat ini harus didudukkan dalil-dalilnya masing-masing. فَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مِنْهَا مِنْهُمَا. Adapun alasan dalil-dalil yang dipakai kelompok pertama di poin ketujuh, ucapan qalan naru maswakum khalidin fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Golongan yang pertama yang berpendapat-pendapat ketujuh tadi beralasan dengan ayat, kata dia berkata, neraka tempat kalian kekal dalamnya selama-lamanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau Allah kehendaki. Maka mereka mengambil ayat ini berarti suatu saat nanti akan berakhir. Allah berkehendak dengan kehendak lain. Demikian pula pada ayat fa ammal ladina syaqu fa finnan lahum fiha zafirun wa syaq jazirun wa syaqiq. Adapun mereka-mereka yang akan sengsara, maka mereka dalam neraka, bagi mereka di dalamnya zafirun wa syahiq, ada jeritan, ada suara api. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, madamati samawati wal ardu, selama ada langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali kalau Rabbmu menghendaki. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sungguhnya Rabb kamu maha melakukan apa yang dikehendakinya. Walam ya'ti ba'da hadainil istithna'ain ma'ata ba'da listithna'il madkur li ahlil jannah. Tidak ada selain istithna ini, istitsna yang lain bagi penduduk surga, maka mereka hanya berbicara tentang penduduk neraka. Ata'an ghairu mazdud, adapun disebutkan dalam jannah pemberian yang enggak akan terputus. Wa qulhu ta'ala labitina fiha aqaba, mereka akan kekal tinggal di dalamnya bertahun-tahun. Qulina a'udzukumullah. Sehingga barakallahu fikum, pendapat yang ketujuh dan kedelapan tentunya harus tarjih mana yang lebih sahih, tetapi tidak seperti kufurnya pendapat-pendapat yang pertama, kedua, ketiga sampai keenam. Barakallahu fikum. Ada beberapa ketergelinciran para ulama yang menyatakan bahwa neraka tidak kekal dan akan sirna pada batas waktu tertentu sekehendak Allah Ta'ala dengan ayat tadi. Ya tentunya sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Iya kan? Karena ayat muhkamat mengatakan kekal dalamnya, kekal dalamnya, kekal dalamnya. Kalaupun yang mereka maksud adalah bahwa suatu saat barangkali Allah menghendaki lain, kita tidak bicara yang belum terjadi. Yang sekarang Allah kehendaki apa? Yang sekarang Allah kehendaki disebutkan khalidina biha abada, dan enggak akan terputus ila akhirih. Iya kan? Maka itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang. Bahwa kekal dalam selama-lamanya. Kata siapa? Kata Allah dalam Quran. kekal dalamnya selama-lamanya. Enggak akan terputus, enggak akan terputus. Enggak akan terhenti, enggak akan berhenti abada. Adapun masalah istitsna tadi ada sekian tafsir-tafsir. Bahkan di antara sekian tafsir mencocoki yang muhkamat tidak bertentangan dengan kekekalan. Seperti kecuali siapa-siapa yang masih punya iman diselamatkan dari neraka tidak kekal. Iya kan? Yang lainnya tetap kekal selamanya kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Atau yang berpendapat bahwa itu hanya menunjukkan kekekalan mereka tidak mutlak karena masih bergantung dengan kehendak Allah. Sehingga jangan ada yang berkata berarti ada yang kekal selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka enggak ada yang maha kekal kecuali Allah, kecuali yang Allah kekalkan dengan kehendaknya. Kalau Allah kehendaki kekal maka dia kekal, kalau Allah kehendaki tidak kekal maka dia tidak kekal. Kalau Allah katakan aku kekalkan dia selamanya, maka shadaqallah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, berarti akan dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Kekekalan Allah mutlak, kekekalan yang lain di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu, tidak bertentangan dengan yang muhkamat. Yang muhkamat tetap menyatakan bahwa mereka tidak akan terputus, mereka kekal karena itu yang Allah kehendaki. Itu yang Allah kehendaki. Qalu, mereka berkata wa hadha al-qaul, ucapan ini a'ni al-qaul bi fana'in nar, ucapan pendapat yang berkata neraka akan fana suatu saat, dunal jannah, bukan surga, hanya neraka saja, manqulun an Umar wa ibn Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Akan dibahas satu persatu bahwa ternyata riwayat-riwayatnya bermasalah semua. Qala, nukilan dari Ibn Umar, da'ifun. Saya tatakrijuhu wa bayan da'afihi. Akan datang nanti penjelasannya tentang kelemahannya dan tentang da'ifnya. Demikian pula nukilan dari Ibn Mas'ud, disebutkan da'if. Berkata Ibn Jarir, nomor sekian hadisnya, hadistu anil musayyib amman dakarahu an Ibn Abbas khalidina fiha ma damati samawatu wal ardu la yamutun walahu minha yukhrajun ma damati samawatu wal ardu illa ma syaa rabbuk qala istithna istithnaullahi qala ya'murun nar an ta'kulahum. Akan diperintahkan pada api neraka untuk memakan mereka semuanya, habis. Wa qala Ibn Mas'ud la ya'tiyanna ala jahannam zamanun, akan datang satu zaman, taghfiq abwabuha laisa fiha ahad, tertutup pintu-pintunya dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Wadhalika ba'da ma yalbisuna fiha aqaba, setelah melewati sekian aqab, sekian zaman, sekian masa. Qultu, saya katakan, kata Syekh Yasin hafizahullah, hadha sanadun da'if, ini sanad yang lemah. Fa inna ba'd ruwatihi kama tara mubhamun, rawi-rawinya, bukan hanya satu rawi tapi rawi-rawinya sebagaimana kamu lihat mubhamun, tidak jelas siapa mereka. Wa qala Syekh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap risalah Raf'il Astar, hadha isnadun mudlim kama tara, kata Syekh Al-Albani, ini sanad yang gelap, enggak bisa diperiksa rawi-rawinya karena tidak jelas siapa-siapanya. Qala, disebutkan sanad yang ketiga atau disebutkan ucapan yang berikutnya, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sanaduhu sahih, sanadnya sahih, akhrajahu Ishaq ibn Rahuya kama fi hadil arwah, haddathana Ubaidillah qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Yahya ibn Ayyub an Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala ma ana billadhi la aqulu bihi la aqulu innahu sayati ala jahannam yaumun la yabqa fiha ahad. Aku bukan orang yang berkata bahwasanya nanti jahannam pada suatu saat enggak ada orangnya di dalamnya. Wa qara'a qauluhu ta'ala, dibaca ucapan Allah Ta'ala, fa ammal ladina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha. Al-ayah. Qala Ubaidullah kana ashabuna yaqulun, yakni bihi al-muwahhidin, yang dimaksud adalah al-muwahhidin, yang bertauhid, bahwa mereka tidak akan kekal, bahwa mereka suatu saat akan dikehendaki selamat. Yakni al-muwahhidun. Qulna a'udzubikumullah. Disebutkan lafaznya tidak mendukung pendapat tadi, bahkan sebaliknya. Ma ana billadhi liaqulu innahu sayati ala jahannam yawmun la yabqa fiha ahad. Kemudian dijelaskan oleh Ubaidillah bahwa sahabat-sahabat kami berkata bahwa yang tidak akan kekal itu, yang dikecualikan adalah al-muwahhidun, yang masih memiliki tauhid. Qultu wa qala al-Baghawi ba'da dhikri athari ibn Mas'ud wa Abu Hurairah mu'allaqan. Aku katakan, kata Syekh Yasin hafizahullah, al-Baghawi setelah menukil athar ibn Mas'ud dan athar Abu Hurairah berkomentar, memberi ta'liq. Qala wa ma'nahu 'inda ahli sunnah in thabata illa yabqa fiha ahad min ahli al-iman wa amma mawadi' al-kuffar fatamut'alliyah abada. Ma'alim at-tanzil fi tafsir wa ta'wil. Kata beliau ta'liqnya dari al-Baghawi, maknanya menurut ahli sunnah kalau sabit illa yabqa fiha ahad, tidak akan tersisa seorang pun dari ahlul iman. Enggak akan tersisa seorang pun dalam neraka dari ahlul iman. Wa amma mawdi'ul kufar, adapun tempat-tempat kufar, maka akan terus selama-lamanya di dalamnya. Demikian dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Ta'sir wa Ta'wil. Qul inna a'udzukumullah, masih satu ucapan yaitu Abi Sa'id al-Khudri. Qala riwayat sahih, dikeluarkan Ibnu Jarir dalam tafsir, haddatsana al-Hasan ibn Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala haddatsana Ibnu Taimi an abihi an Abi Nadrah an Jabir wa Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id al-Khudri, aw an rajulin min ashabi Rasulillah, atau diriwayatkan dari seorang sahabat, tentang illa ma syaa rabbuk, kecuali kalau Rabbmu menghendaki. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, sesungguhnya Rabb kamu maha melakukan apapun yang dikehendaki. Qala hadhil ayah ta'ti 'alal qur'ani kulli, ayat ini datang untuk seluruh ayat dalam Al-Qur'an. Yaqulu haitsu kana fil qur'an khalidina fiha khalidina fiha ta'ti 'alaihi, maka semuanya dikasih kekecualian illa masyaallah, illa masyaallah, illa masyaallah. Khalidina fiha illa masyaallah. Ghairu madzud illa masyaallah. Ghairu maqtu' illa masyaallah. La yamutun illa masyaallah. Demikian pendapatnya. Wa hadha sanad sahih. Dan sanad ini sahih. Dan Ibnu Taimiyah huwa mu'tamir Ibnu Sulaiman Ibnu Tarhan. Aqul, saya katakan, kata muhaqqiq hafizahullah, fasma' ila fahmi Ibn Jarir. Pahamilah ucapan Ibnu Jarir setelah menukil ucapan ini. Ar-rawi yang meriwayatkan asar ini. Qala wa qala al-akharun, dan berkata pendapat-pendapat yang lain kekecualian tersebut dalam ayat tentang ahli tauhid, tentang orang yang bertauhid. Berarti siapa yang dikecualikan? Ahli tauhid. Kekal dalamnya selama-lamanya kecuali yang bertauhid. Kekal abadan selama-lamanya dalam neraka kecuali ahli tauhid. Tentang neraka ya, tentang neraka, bukan tentang jannah. Ma'ana qawlihi ta'ala illa ma syaa rabbuk illa an yasha'a rabbuka an yatajawaz anhum fala yadkhuluhun nar. Maknanya kecuali kalau Allah kehendaki, kecuali kalau Rabbmu menghendaki untuk memaafkan mereka, maka mereka tidak masuk neraka. Siapa? Ahli tauhid. Wa wajjahul istithna ila annahu man min qawlihi fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha illa ma syaa rabbuk la minal khulud. Kekecualian itu bukan dari kekekalan, kekal kecuali bukan. Tapi mereka akan dimasukkan dalam neraka. Siapa orang yang berdosa tadi? Kan disebutkan dengan kalimat yang sifatnya tidak ta'yin tapi ta'mim. Dosa. Siapa yang berdosa, siapa yang sengsara akan diazab dalam neraka selama-lamanya. Illa ma syaa rabb, kecuali kalau Allah kehendaki untuk memaafkan mereka yang masih memiliki tauhid. Ini Ibnu Jarir At-Tabari setelah menukilkan ucapan tadi. Karena ucapan beliau walaupun sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, tapi beliau tidak menta'yin bahwa kekecualian itu dari khuludnya, dari kekekalan. Tapi beliau hanya berkata bahwa ayat ini mengecualikan pada semua ayat. Kekal dalamnya kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali kalau Allah menghendaki. Baik? Iya, benar. Pada semua ayat yang mengancam dengan kekekalan dikecualikan. Kecuali orang-orang yang Allah maafkan dia dan Allah masuk ke dalam surga. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertikaian. Cocok dengan ayat-ayat yang muhkamat, yang sangat jelas menjelaskan mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Asafruka wa atulak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adakum warahmatullahi wabarakatuh.